Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati. Terima kasih.